Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtathatuha fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fi an-nar. Farhilah sallallahu ayyakum. Kita lanjutkan membaca kitab yang ditulis oleh al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimallahu ta'ala wa tawa. Pada pertemuan sebelumnya sampai pada kalam beliau rahimahullah, wallahu subhanahu wa shofa ahlas sa'adah bil ihsani ma'al khawf, dan Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang berbahagia min ahli sa'adah dengan sifat ihsan. Bersamaan itu ada khauf pada diri mereka, senantiasa berbuat baik, akan tetapi kebaikan, amalan, ketaatan mereka disertai dengan adanya khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita nukilkan beberapa ayat tentang ini. Berikutnya kalam beliau rahimahullah, wa wasafal asbiya ma'al izaati ma'al amr. Kemudian Allah mensifati orang-orang yang celaka dengan sifat isa'ah. Jadi suka berbuat dosa, suka bermaksiat kepada Allah. Ma'al amni, dalam keadaan itu dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari azab murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang berbahagia, berbuat baik, amalannya baik, tapi masih ada rasa khauf yang luar biasa, takutnya kepada Allah, amalnya tidak diterima, amalannya akan kurang sempurna, takut yang luar biasa. Tapi min ahli syaqawah, orang-orang yang celaka ini kebalikannya. Allah mensifati mereka dengan kegemaran mereka berbuat dosa, berbuat maksiat. Ternyata dalam keadaan demikian, yang ada pada hati mereka rasa aman, merasa aman dari azab Allah, tidak ada rasa takutnya kepada Rabbul Alamin. Na'udzubillah. Padahal Allah sebutkan dalam ayatnya, afa aminu makrullah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Apakah mereka merasa aman, tidak takut akan disiksa di azab oleh Allah, tidak takut terhadap makr Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala? Maka tidaklah yang merasa aman terhadap makr Allah, melainkan kaum yang merugi, minal khasirin illa al-qawmul khasirun, kaum yang merugi. Hanya jenis orang ini yang merasa aman, tidak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ta'ammala ahwala sahabat radhiyallahu anhu, maka para siapa yang mau memperhatikan kondisi para sahabat radhiyallahu anhu, orang-orang terbaik sebelum kita, kurun yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW, al-kurun mufaddalah, generasi terbaik utama, generasi yakni orang-orang yang menemani Rasulnya, menemani utusan Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, jihad, semuanya. Suka duka yang dihadapi Rasulullah, mereka ini yang menemani. Sehingga derajat suhbah ini tidak sembarangan. Keutamaannya luar biasa. Kalau kita benar-benar memperhatikan kondisi mereka para sahabat, wajadahum fi ghoyatil amali ma'a ghoyatil khauf, maka niscaya akan didapati kondisi mereka ini dengan keutamaan-keutamaan yang tiada tara. Kemuliaan mereka dari Allah luar biasa. Akan tapi akan didapati kondisi mereka pada puncak amalan. Semangat amalan mereka tidak ada yang nandingi. Hires semangat dalam amalan soleh, jangan diragukan lagi. Ya. Tidak ada yang lebih bersemangat dari semangatnya para sahabat dalam urusan kebaikan. Pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah tidaklah seputar dunia, tapi kebaikan akhirat. Ini para sahabat. Amalan apa yang Rasulullah yang akan memasukkan ke dalam jannah? Amalan apa yang Rasulullah yang akan menyelamatkan dari neraka? Amalan apa yang Rasulullah yang paling cintai oleh Allah dan Rasulnya? Pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Tidak ada pertanyaan, ya Rasulullah, bagaimana supaya bisnis ini lancar? Allah alam, anak lu. Mendapati yang demikian pertanyaan sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalah halal haram, menyelamatkan diri dari azab benar. Sehingga mereka sangat semangat kalau urusan amalan ketaatan. Maka kalau ada orang belakangan membuat ibadah-ibadah yang baru, mereka menganggap bahwasanya ini terlewatkan, diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Na'udzubillah. Ini tujuan yang sangat kecil yang demikian. Mereka itu orang-orang pilihan, orang yang sangat bersemangat dalam kebaikan. Dalam keadaan demikian, ma'ghayatil khauf, dalam puncak amalan mereka, tapi disertai dengan rasa khauf, rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Ini para sahabat. Wa nahnu jama'na bainat taqsir balit tafriq wal aman, sedangkan kita atau di kita ini yang menghayakannya bahasanya Imam Ibnu Qayyim, beliau sendiri, kita tidak demikian. Kita gabungkan antara taqsir wal aman, malas-malasan kalau beramal, kurang dalam amalan kita. Bahkan terkadang ada mitafrid, menyanyiakan, meremehkan satu amalan, menganggap remeh satu amalan sholat. Juga rasa aman kita terhadap adab Allah SWT. Jadi sangat jauh perbandingan kita dengan orang-orang dahulu generasi pertama. Maka kemudian beliau memberikan contoh-contoh dari di antara para sahabat yang ma'ruf, dan sekian manakib disebutkan dalam hadis Rasul, keutamaan mereka. Di antaranya Bahadah Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini Siddiq, siapa yang tidak kenal? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Diberikan gelar As-Siddiq yang membenarkan. Karena awal-awal Rasulullah diutus, setiap manusia mendustakan apa yang beliau kabarkan, apa yang beliau perintahkan, yang beliau sampaikan terhadap syariat yang beliau bawa Islam. Tapi Abu Bakar Siddiq seorang yang membenarkannya. Ini sehingga tidak ada yang bisa menyamai kedudukan manzilah dari Abu Bakar Siddiq dari kalangan para sahabat. Pernah suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, berbincang-bincang. Maka ketika itu Rasulullah bertanya, siapa yang pada hari ini berpuasa? Sahabat. Maka yang pertama kali mengatakan ia yang berpuasa, Abu Bakar. Ana ya Rasulullah. Abu Bakar. Pertanyaan berikutnya, siapa yang pada hari ini sudah mengiringi jenazah? Yang jawab, Abu Bakar lagi. Siapa yang pada hari ini sudah memberikan makan pada fakir miskin? Abu Bakar lagi. Siapa pada hari ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar lagi. So, ini menunjukkan heresnya, semangatnya seorang Abu Bakar terhadap kebaikan luar biasa. Sudah Rasulullah tidaklah seorang yang menggabungkan amalan-amal ini, melainkan yang akan ia terima jannah. Sudah dipersaksikan orangnya masih hidup min ahli jannah Abu Bakar. Khabar lain yang beliau sebutkan Rasulullah SAW, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira berupa jannah, Abu Bakar masuk ke dalamnya. Namun apakah dengan demikian keutamaan-keutamaan yang beliau terima, kemudian beliau santai, ya, sudah dapat jannah, rekomendasi Rasul tidak akan meleset. Apakah kemudian ternyata sudah tidak mau berbuat kebaikan lagi, sudah tidak takut dengan kemaksiatan dosa? Ternyata tidak demikian. Ini Abu Bakar. Beliau mengatakan, yaqul wajidtu anni sya'ratun fi jambi 'abdin mukmin. Sungguh aku benar-benar ingin, ya, menjadi sehelai rambut di sisi seorang mukmin, suatu yang remeh, enggak dilirik, enggak dilihat, enggak dilihatkan, sehelai rambut. Apa yang diperhatikan seseorang dari sehelai rambut? Beliau sadar tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada yang perlu perkara berat yang dihadapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang Abu Bakar dengan sekian kebaikan, keutamaan yang disebutkan, masih sedemikian kondisinya, ingin jadi sehelai rambut saja. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah. Wa zikra anhu, disebutkan pula tentang beliau ini Abu Bakar As-Siddiq, annahu kana yumsiku bi lisani. Beliau memegang lisan beliau ketika itu. Wa yaqul, seraya beliau katakan, hadzal ladzi uridni al-mawarid atau auridni al-mawarid. Ini yakni lisan yang beliau pegang, yang menyebabkan diriku terjatuh, terjerumus dalam perkara-perkara yang membinasakan lisan. Ya. Siapa yang tidak tahu tentang lisan, satu anggota tubuh kita yang tidak bertulang, ya, mudahnya bergulak balik, mudahnya mengucapkan pagi ini, siang beda lagi lisan. Sehingga diantara bahaya-bahaya lisan ini, ya, beliau takutkan gara-gara lisan ini aku terjatuh dalam perkara-perkara membinasakan. Bagaimana tidak, ya, Rasulullah menggambarkan dalam setiap hadisnya sekian penggambaran bahaya lisan. Di antaranya Rasulullah SAW dalam potongan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sahbillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sungguh seorang hamba ia berbicara dalam keadaan mengucapkan satu kalimat tanpa ia bayangkan akibatnya. Ya. Tidak dia sangka kata tersebut berakibat sesuatu. Tidak terpikirkan olehnya. Ternyata gara-gara kalimat itu, ya, dia pidana, ia dilimparkan ke dalam neraka jahanam gara-gara ucapannya. Ini gara-gara apa? Lisan. Sebutkan ayat yang lain, sabda Rasul yang lain. Innal 'abda la takallam fi kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu fiha an-nari af'ada mimma bainal masyriq. Dalam riwayat yang lain, af'ada mimma af'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Nah, sungguh seorang hamba yang mengucapkan satu ucapan yang tidak ia pikirkan, tidak ia perhatikan, tidak khawatir akibat atau dampak yang ditimbulkan dari ucapan ini. Ternyata karena ucapannya ini dia dilemparkan ke dalam an-nar, ada ma bainal masyriq wal maghrib, sejauh ya, antara timur dan barat, jarak an-nar yang dia dilemparkan padanya. Alhamdulillah. Sehingga Rasulullah SAW terkait dengan lisan ini sangat-sangat beliau peringatkan, kalau kita tidak mampu berbicara dengan pembicaraan yang baik, kalimat yang baik, maka diamlah, cukup diam. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhir, hendaknya ia falyaqul khairan, bicara yang baik. Kalau tidak bisa, aw yasmut, diamlah. Ya. Asuntu illa min khair, kata Rasulullah. Diamlah kecuali dari ucapan yang baik. Kalau selain dari kebaikan, diam saja. Ini asuntu. Tapi kalau perkara-perkara yang baik, yang harus ada pada ucapan yang harus disampaikan, tinggal mungkar, tanah asuh saling menasihati, ya jangan diam. Saudaranya melakukan kemungkaran, kemaksiatan, antum mampu menasihati, jangan diam. Ini fungsi lisan yang akan membawa kepada kebaikan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga peringatkan terkait dengan lisan ini, di mana seorang muslim yang baik ini orang akan selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Al muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ya, orang yang ia selamat, muslimin dari gangguan lisannya dan tangannya, tidak mengganggu lisannya kepada muslimin yang lain, juga tangannya perbuatannya. Seorang selamat dari gangguan-gangguan dia, maka ini muslim yang baik. Terlebih lagi Allah sebutkan bahwasanya setiap dari ucapan hamba, apa yang keluar dari lisan dia, ini akan ada senantiasa malaikat pengawas yang selalu hadir, tidak pernah lowong, tidak pernah absen. Ma'alikumin kaulin illa ladehi roti sunati. Tidaklah ada satu ucapan pun melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang senantiasa hadir, tidak pernah lalai dalam pencatatan. Dinukilkan Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, malaikatnya akan mencatat semua yang dia ucapkan, min khair wa syarr, baik ucapan baik yang buruk. Ya. Semua akan dicatat dari lisan kita semuanya. Ya. Maka dari sini Abu Bakar As-Siddiq ya, memberikan tanbih bagaimana bahaya lisan ini pada diri seorang hamba, supaya berhati-hati, lebih memperhatikan pada lisannya masing-masing. Wakana ia begini kafiro. Dahulu Abu Bakar ini pula dikenal mudah menangis, ya. Luar biasa. Kalau mengimami kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran lama sekali, ya, karena apa? Sesungguhkan menangis. Ini seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa yaqul, dia juga memberikan nasihat, ibuku fa illam tabqu fatafakau, menangislah kalian. Jika kalian tidak mampu menangis, fatafakau, pura-puralah menangis, berusahalah. Ya. Dilembutkan hatinya. Ya. Berusaha difahami ayat-ayat yang dibaca. Kalau terkait dengan ancaman-ancaman neraka, ingatlah bagaimana pengerian kedahsyatan Allah. Wa kana idza qama ila shalah ka'annahu 'udun min khasyatillah azza wa jalla. Gambaran beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar ketika bangkit tidak melakukan sholat, maka kondisi beliau radhiyallahu anhu ka'annahu 'udun, seperti sebatang kayu berdiri tegak, tidak bergerak lagi. Min khasyatillah, karena apa? Takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya benar-benar lahir batin, ya. Khususnya lahir batin. Lahirnya seperti sebatang kayu, benar-benar diam, tidak bergerak. Batinnya juga demikian. Khusyuknya kepada Allah luar biasa, karena apa? Ketakutan yang ada pada diri yang bakar sisi. Kalau kita mungkin secara zahir bisa-bisakan, nah, tapi katakan untuk batin kita ini, untuk khusyuk sebagaimana badan, berat sekali. Masya Allah. Nah, senantiasa kita minta semua kepada Allah untuk bisa khusyuk di dalam sholat-sholat kita. Terkadang lupa sesuatu, ingatnya di sholat. Alhamdulillah. Naruh barang di mana, lupa sholat diingatkan. Waswas syaitan, belum lagi mengelana kemana-mana. Makanya harus segera dipupus, ya, kembali kepada doa yang dipanjatkan ketika sholat. Tidak dibiarkan berkelana kemana-mana. Nah, wa utiya bi ta'in fa qalla thumma qala, pernah satu ketiga beliau diberikan hadiah ta'in, ya, seekor burung hasil buruan. Maka kemudian beliau membolak-balikkan burung ini. Seraya beliau mengatakan, masyida min syaitin wala kudi'at min syajaratin illa bima bi'at min at-tasbih. Tidaklah satu hewan buruan ini diburu oleh seorang pemburu, tidak pula suatu pohon ditebang, melainkan karena apa? Dhuyiat menetesi, karena dilalaikannya tesi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat bahwasanya apa? Sahabat-sahabat dulu, terkhusus di sini sebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ihtimamnya, perhatian terhadap waktu itu luar biasa. Waktu ada longgar sedikit saja, tidak digunakan untuk yang lain, melainkan untuk ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tasbih, tahmid, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan yang lain dari zikir-zikir yang kita pelajari, yang kita tahu, yang waris, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mampu itu berdoa dengan bahasa apapun dari bahasa yang kita mampu. Tidak ada masalah. Tidak hafal doa-doa yang diajarkan Rasulullah semampu kita dengan bahasa kita. Jangan khawatir Allah tidak paham dengan bahasa kita. Allah mengetahui bahkan bersihkan hati kita. Maka berdoalah sebanyak-banyaknya. Semua hajat sampaikan kepada Allah. Ya. Ingat senantiasa kepada-Nya. Qala rahimallah, falamma sadara qala li Aisyah, maka ketika beliau radhiyallahu anhu menjelang kematian beliau, mendekati ajal beliau, beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, putri beliau, ya bunayya, inni asabtu min malil muslimin hadhihi al-ibah wa hadhihi al-khilaf wa hadha al-'abd fasri bihi ila Ibnu Khattab. Wahai anakku Aisyah, sungguh aku mendapatkan dari harta muslimin. Ini jatah katanya, jatah dari negara. Ini yani dari Baitul Mal. Iba'ah, sebuah jubah atau mantel. Wahadal khilaf, juga bejana, tempat menaruh susu, memerah susu kambing. Wahadal abid, juga ini al-abid, yakni hamba saya, ya, budak. Maka cepatlah menuju Ibnu Khattab untuk dikembalikan. Pesan Amirul Mukminin demikian. Dahulu gambaran pemimpin kita demikian, ya. Tidak betah berlama-lama ada barangnya muslimin, barangnya negara berada di rumahnya. Kita akan tahu bagaimana perbedaan sekarang, insya Allah, ya. Dan demikian seharusnya. Waqala rahimallahu, berikutnya beliau lanjutkan dengan mengucapkan, wallahi la wajidtu anni kuntu hadhi syajarah tukal wa tukbot. Sungguh demi Allah, seandainya aku menjadi asyajarah, sebuah pohon, ya, tukal yang akan dimakan dari rumputannya, daun-daunnya yang bisa dimakan, wa tu'dzab, dan dipetik ranting-rantingnya untuk digunakan manusia, ya. Rasa takutnya yang luar biasa, ya. Harapannya tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hisab yang akan dia hadapi, karena apa? Rasa takutnya kepada Allah luar biasa. Sahabat Abu Bakar Siddiq. Waqala Qatadah, Qatadah mengatakan rahimallah, balaghani anna Abu Bakar qal wajidtu anni hadratun ta'kuluni dawab. Benar-benar aku ingin, ya, menjadi rerumputan, ta'kuluni dawab, yang akan dimakan oleh binatang-binatang, sesuatu yang tidak diperhatikan, nyarene. Harapan seorang Abu Bakar Siddiq dengan sekian keutamaan-keutamaan yang Rasulullah SAW langsung menyampaikannya. Demikian takutnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terlebih kita ayat Ikhwarahumullah yang tidak ada rekom dari siapapun. Siapa yang punya anggapan kemudian pasti diterima amalan-amalan kita? Tidak ada. Kecuali kita harus berharap kepada Allah dan takut amalan-amalan kita tidak diterima. Jangan merasa pede, jangan merasa GR dengan amalan-amalan kita. Senantiasa diiringi rasa khauf, rasa takut kepada Allah, takut dari azabnya, takut dari murkanya. Ini tentang Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan syahadat yang lain. Wa hadza Umar qara'a surat At-Tur hatta idza balagha inna 'adzaba rabbika lawaqi' fabaka washtadda bukahu hatta marida wa'atu. Sekarang orang terbaik berikutnya setelah Abu Bakar Siddiq, yakni Umar bin Khattab, ya, siapa yang tidak kenal Umar, sahabat mulia, ya, yang luar biasa rirohnya terhadap Islam. Ketika beliau membaca surat Tur sampai pada ayat inna azaba rabbika lawaqi', sungguh azab Rabbmu pasti menimpa, pasti terjadi. Membaca ayat ini, ya, beliau langsung menangis dengan tangisan yang sangat, hingga sakit karena takut dengan kandungan ayat ini. Paham betul yang dimaukan ayat, ya. Menangis dan takut luar biasa sampai sakit, sampai dijenguk oleh para sahabatnya. Wa qala li ibnihi wa huwa fil maut. Pernah juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya menjelang ajal beliau, "Waihak, dha' khatti 'ala al-ardh, asahu an yarhamani." Waihak, letakkan, waihak ini semacam teguran keras ya. Letakkan pipiku di atas tanah saja. Ya. Karena maunya anak beliau dikasih bantal karena kondisi yang berat. Kita tahu beliau ketika sholat subuh mengimami ditikam oleh seorang majusi Abu Lu'lu'ah. Maka menjelang kematiannya beliau berpesan demikian pada putra beliau, letakkan pipiku terhadap di atas tanah saja, jangan usah dikasih alas apapun. Semoga dengan ini Allah akan merahmatiku. Seorang Umar Ibn Khattab semakal kemudian beliau mengatakan pula, wailun ummi illam yaghfirillah li salatan thumma qada. Mengucapkan tiga kali, duhai merugi sekali ibuku memiliki anak sepertiku jika Allah tidak mengampuniku. Tiga kali beliau ucapkan thumma qada, maka kemudian beliau wafat radhiyallahu anhu. Wa kana yamur bil ayah fi wirdi bil lail fatukhifu fayabqa fil bait ayyaman yu'ad. Pernah pula Umar bin Khattab ini melewati satu ayat ketika beliau baca di sholat malam beliau, kemudian beliau sangat takut karena ayat yang beliau baca tadi, sehingga beliau kemudian tinggal di rumah beberapa hari. Yu'ad, hingga dijenguk oleh para sahabatnya, wa yahsabunahu maridan, karena menganggap atau mengira Umar ini sakit. Wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattan aswadan min al-buka. Ternyata di wajah beliau didapati apa? Dua garis berwarna hitam. Jadi bekas aliran air mata sampai membekas. Ya. Ini Umar bin Khattab karena tangisan yang enggak berhenti-berhenti, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Sampai kemudian Ibnu Abbas itu pernah menghibur. Ya. Kata beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, masyaallah bika amsar wa fataha bika al-futuh wa fa'ala wa fa'ala. Wahai Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, Allah menaklukkan negeri-negeri dengan sebab dirimu, membuka negeri-negeri juga dengan sebab dirimu wahai Umar. Jasa ini jasa itu telah banyak yang kau lakukan terhadap Islam dan muslimin. Faqal, maka beliau ucapkan, waditu anni anjula ajra wala wizra. Sungguh aku berharap diriku ini selamat saja, impas, la ajra wala wizra, enggak dapat pahala setiap apa, pokoknya juga enggak dapat dosa. Ini seorang Umar bin Khattab minta supaya impas dirinya di hadapan Allah, enggak ingin mendapatkan pahala juga tak dapat dosa, benar-benar impas. Karena apa? Takutnya kepada Allah luar biasa. Subhanallah azza wa jalla. Berikutnya qala rahmallah, sahabat berikutnya. Nah, ini untuk beliau jelaskan sahabat-sahabat utama ini sebagai gambaran mereka ini orang-orang yang sudah di rekomendasi oleh Rasulullah SAW pasti masuk jannah, ya. Kalau tidak ada rekomendasi tidak boleh, ya. Ini prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah mentakyin nama seorang min ahli jannah, min ahli nar. Kalau tidak ada nas yang menyatakan demikian tidak boleh, ya. Ini orang-orang yang sudah diberitakan oleh Rasulullah semasa hidupnya, mereka termasuk ahli jannah. Tapi kondisinya kita tahu, ya. Sebagaimana yang disebutkan nukilan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, min ahli sa'adah bil ihsan ma'al khawf, dengan kebaikan-kebaikan mereka yang luar biasa. Fi ghayatil amal, ini para sahabat, puncak amalan yang terbaiknya, tapi masih ada khaufnya dan mesti ada pada mereka, diiringi dengan takut yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita ambil ibrah, ini orang-orang terbaiknya sedemikian, apalagi kita harus lebih dari mereka gitu. Ini yang orang sudah dipastikan penduduk jannah, masih takutnya demikian. Lah kita siapa yang vonis, yang menyatakan akan masuk jannah? Tidak ada. Harusnya lebih takut lagi dan lebih banyak lagi amalan yang dipersiapkan. Berikutnya, wahada Uthman ibn Affan. Ini Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Siapa pula yang tidak kenal Uthman? Nama-nama orang-orang dahulu ini yang harus kita kenalkan kepada putra-putri kita, orang-orang besar, orang-orang pilihan. Sangat disayangkan kalau generasi anak-anak kita tidak mengenal siapa Abu Bakar, tidak mengenal siapa Uthman, siapa Umar, siapa Ali. Harus dikenalkan. Khulafaur Rasyidin harus tahu. Karena idza waqafa 'ala al-qabri yabki hatta tattalla lihyatuhu. Dahulu Utsman bin Affan jika berdiri di atas kuburan, maka beliau langsung menangis hingga membasahi lihyah beliau, janggut beliau. Ini mudahnya pendahulu-pendahulu yang soleh, mudahnya menangis karena apa? Takut kepada Allah. Dan Uthman ini juga dikenal apa? Sangat pemalu, hingga malaikat pun malu kepada beliau radhiyallahu anhu. Wa qala law annani bainal jannah wan nar la adri ila ayyatihima yukmaru fi lahtartu an akuna ramadan qabla an a'lama ila ayyatihima asir. Kalau seandainya diriku berada di antara jannah wan nar, di antara surga dan neraka, maka aku tidak tahu kemana aku akan diperintahkan untuk menuju al-jannah atau an-nar. Ini Uthman berkata demikian, ya. Padahal sudah Allah beritakan, Rasulullah beritakan min al-jannah. Lakhtartu an akuna ramadan, maka aku akan pilih menjadi debu saja, ya, menjadi debu sebelum aku mengetahui kemana aku akan diperintahkan untuk masuk dari dua tempat tersebut. Masya Allah. Berikutnya qala rahimahullah wa hadza Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib, ya, khalifah Rasul yang keempat. Wa bukauhu wa khaufuhu, beliau juga dikenal sering sekali menangis. Begitu pula rasa takutnya yang luar biasa kepada Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa kana yashtaddu khaufuhu min athnatain, dan beliau radhiyallahu anhu sangat takut pada dua perkara, ya, tulil amal wa tiba'i hawa. Yang pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, ittiba'i hawa, yakni mengikuti perintahnya hawa nafsu, ajakan hawa nafsu. Dua ini yang beliau sangat takuti. Kenapa? Apa alasannya? Nah, fa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun seseorang yang adanya ada pada dirinya tulul amal, panjang angan-angan, maka dia akan melupakan akhirat. Ya. Santai-santai terhadap perkara akhirat. Disebutkan Imam Al-Munawi, tulul amal ini apa? Terus menerus kondisi seorang itu apa? Hirsnya terhadap dunia, semangatnya terhadap dunia ini luar biasa. Kemudian mudawwamah, yakni berkesinambungan terus menerus juga dalam mencurahkan untuk mendapatkan dunia tersebut. wa ya'radu 'anil akhirah, dan berpaling dari akhirat. Ini kalau seorang ada pada dirinya tulul amal, ya, panjang angan-angan terhadap perkara dunia, ingin ini, ingin itu dalam angan-angan dia, maka diantara efek dampaknya kata Ali radhiyallahu anhu, yakni fayunsil akhirah, orang yang demikian akan melupakan akhiratnya, sibuk dengan angan-angannya tadi. Wa mattiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq. Adapun yang kedua yang beliau takutkan, mengikuti hawa nafsu ini bisa menghalangi seseorang dari al-haq, kebenaran. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya Daud, inna ja'alnaka kharifah fil ardh fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Wahai Daud alaihissalam, sungguh kami menjadikan dirimu khalifah, penguasa di muka bumi ini, maka berilah keputusan, hakimilah bainan nas, di antara manusia dengan adil, ya. Dan janganlah kamu ikuti al-hawa, yakni bisikan hawa nafsu. Karena kalau kamu ikuti, fayudillaka 'an sabilillah, ia akan menjerumuskanmu, menyesatkanmu dari jalan Allah SWT, akan menyimpang. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu, ya. Sehingga dua perkara ini diwanti-wanti oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan beliau sangat takut pada dua perkara ini. Ala wa inna dunya qad walat mudbirah, masih ucapan Ali radhiyallahu anhu, ketahuilah bahwasanya dunia ini kondisinya, ya, kondisi kita terhadap dunia walat mudbirah, berpaling ke belakang, kita semakin menjauh dari dunia, ya, semakin meninggalkan yang namanya dunia. Ini kondisi kita. Fainal yaum amalu anam wal akhiratu muqbilah, sedangkan akhirat muqbilah, mendekat, ya. Tanpa sadar kita ini berjalan, kalau sedangnya di jalan tol yang lurus, dunia di belakang kita, yang kita tuju akhirat. Demikian kondisi kita, ya. Walikulli wahidin banu, maka setiap dari keduanya ada anak-anak generasinya. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian generasi-generasi akhirat, anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi generasi-generasi dunia, anak-anak dari dunia. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal. Sungguh hari ini yang ada amalan di dunia ini, amalan saja adanya, belum ada hisab, belum ada perhitungan amal. Dan besok di akhirat kebalikannya, ya. Yang ada hanya hisab, tidak ada lagi amalan. Sehingga Allah perintahkan apa? Wa tazawwatu, ya, fa inna khairaz zati taqwa. Berbekal kalian di dunia ini, ya. Tempatnya itu berbekal sebanyak-banyaknya menghadapi perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana enggak bisa dibayar walaupun dia paling kaya di dunia. Pengen membayar kezaliman dia satu saja sudah enggak berlaku, pundi-pundi dinar wa dirham, rupiahnya yang bertriliun-triliun enggak bisa. Ya, enggak ada gunanya nanti. Karena yang ada hisab, perhitungan amal, dan tidak ada lagi amalan. Ini ucapan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Berikutnya qala rahimallah wa hadza Abu Darda, kemudian beliau menyebutkan sahabat lainnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau dikenal orang yang sangat zuhud terhadap dunia, ya. Hari-harinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana yaqul, dahulu beliau mengatakan, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawmal qiyamah an yuqalu li ya Abu Darda qad 'alimta fa kaifa 'amilta fi ma 'alimtu fi ma 'alimta. Wahai, sungguh Asyadda ma khaufu ala nafsi. Perkara yang paling aku takutkan atas diriku nanti yaumul kiamah, akan ditanya kepadaku, wahai Abu Darda, sungguh engkau telah memiliki ilmu, engkau sudah paham terhadap perkara ini perkara itu. Fa kaifa amilta bima 'alimta? Lantas mengapa engkau melakukan satu amalan yang sudah engkau ilmui, sudah paham itu larangan, kenapa engkau terjadi? Sudah paham itu suatu dosa, kenapa masih engkau lakukan? Gambaran ketakutan Abu Darda radhiyallahu anhu. Karena terdapat hadis terkait dengan masalah ini dari Rasulullah SAW, dari Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah, tidak akan bergeser ya, kedua kaki kita nanti dari kiamat ketika berhadapan dengan Allah SWT yang tidak ada penerjemah ya, langsung berhadapan dengan Allah SWT nanti, hatta yus'ala an umurihi fima afnah, hingga ditanya empat perkara. Yang pertama akan ditanya tentang umurnya, untuk apa saja ia habiskan umur dia, masa mudanya digunakan untuk apa, kemudian sudah menginjak tuanya digunakan untuk apa, umurnya ia habiskan untuk apa, ini akan ditanya yang pertama. Wa ilmihi fima fa'al, akan ditanya tentang ilmunya, untuk apa atau ia amalkan untuk apa, ia lakukan apa dengan ilmunya tadi, amalan apa yang dia persembahkan kepada Allah dengan ilmu yang ia miliki. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Berikutnya tentang hartanya, dari mana dia memperolehnya dengan cara halal atau haram, dan pada apa ia belanjakan, ia infakkan, untuk apa hartanya dia belanjakan, dalam perkara yang hak fisabilillah atau selainnya, dalam perkara dosa. Kemudian wa'an jismihi fima aflah, dan ditanya tentang badannya, untuk apa ia gunakan hari-hari, tangan kakinya ia langkahkan kemana, tangannya untuk apa dia gunakan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan belum bergeser sebelum pertanyaan-pertanyaan ini dijawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.